وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tamkin, istikhlaf bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menggantikan rasa takut yang menyelimuti orang-orang yang beriman ketika mereka tertindas. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menggantikan dengan apa? Al-aman, dengan rasa aman. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisihi janjinya. Jadi itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa din ini akan diberikan tamkin, kaum mukminin akan dijadikan sebagai khulafa fil ard, sebagai para penguasa di muka bumi ini. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan, menetapkan di dalam hadisnya, beliau mengatakan la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wa la wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal dina bi izzi azizin aw bi dhilli dhalilin izzan yu'izzu Allahu bihil Islam wa dhullan yudhillu Allahu bihil kufra. Sungguh urusan ini, kejayaan din ini atau din ini akan sampai ke mana saja yang sampainya siang dan malam. Maksudnya ke seluruh belahan dunia. Dan Allah tidak akan membiarkan satu rumah tembok pun atau rumah bulu pun, melainkan Allah akan masukkan din ini ke dalamnya dengan kejayaan orang yang jaya dan kehinaan orang yang hina, kejayaan yang dengannya Allah jayakan Islam dan kehinaan yang dengannya Allah hinakan kekafiran. Jadi ini adalah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini adalah janji kemenangan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk memenangkan kaum mukminin tanpa butuh memerangi orang-orang kafir. Walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba'din. Seandainya Allah menghendaki, tentu Allah akan menghancurkan orang-orang kafir. Allah akan memenangkan orang-orang mukmin tanpa butuh adanya peperangan antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Akan tapi Allah ingin menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi janji ini adalah suatu kemestian yang pasti terrealisasi. Akan tapi siapakah orang-orang yang mereka mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syaraf dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang-orang yang memegang ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu janji, ketika menetapkan sesuatu, Allah telah menyiapkan orang-orangnya. Ketika kaum muslimin atau ketika sebagian kaum muslimin atau ketika kita tidak bisa mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjayakan din ini, dalam arti mengambil asbab-asbab yang di atasnya Allah tetapkan kemenangan bagi din ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat jihad, baik jihad dengan fisik maupun jihad dengan harta, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istibdal. Ketika perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan istinfar am, mobilisasi umum, memerintahkan seluruh laki-laki dewasa untuk keluar. Allah Subhanahu wa taala mengancam ketika orang-orang sudah diperintahkan untuk keluar, di mana di antara salah satu kondisi ketika jihad menjadi fardu ain ketika ada istinfar am, ketika ada mobilisasi umum dari imam, ketika imam memerintahkan mereka untuk keluar sebagaimana kata Rasulullah, wa idza stunfirtum fanfiru, bila kalian diminta untuk keluar maka keluarlah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima, ويستبدل قوما غيركم ولا تدروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا, bila kalian tidak keluar berperang di jalan Allah, yu'azzibukum azaban alima, maka Allah pasti menimpakan kepada kalian azab yang pedih. Apa azab yang pedih yang Allah timpakan ketika kaum muslimin tidak berperang di jalan Allah ketika Allah sudah mewajibkannya? Yaitu dikuasakannya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin sehingga mereka menindas kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاتَّبَعْتُمْ أَزْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِئُهُ حَتَّى تَرْجِئُوا إِلَى دِينِكُمْ. Bila kalian berjual beli dengan inah, riba, kalian mengikuti ekor-ekor kerbau, maksudnya sibuk dengan pertanakan, dan kalian ridho dengan pertanian, sibuk bertani, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah kuasakan atas kalian kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya kecuali kalian kembali kepada din kalian. Kehinaan di sini adalah dihinakannya dengan dikuasakannya orang-orang kafir atas kaum mukminin. Sebagaimana ketika orang kafir mereka dikuasai oleh kaum muslimin, mereka mendapatkan zul, wajuila zullu wasfagar ala man khalafa amri, dan kehinaan, kerendahan dijadikan pada orang-orang yang menyelisih perintahku, mereka menjadi hina sebagai orang-orang kafir zimmi. Begitu juga ketika kaum muslimin meninggalkan sebab izzah mereka itu jihad di jalan Allah, Allah kuasakan orang-orang kafir sehingga seolah mereka hidup di bawah kungkungan orang kafir, seolah mereka menjadi apa? Orang-orang muslim zimmi, yang mana mereka dihinakan, didikte, dan dikuasai oleh orang kafir. Mereka dirusak agamanya, mereka fisiknya juga dirusak, dan harta mereka pun dirampas. Itu bentuk azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak memenuhi perintah Allah. Illa tanfiru yu'azzibukum azaban aliman, wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Dan Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Dan mati ketika kalian tidak mau mengemban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penjayaan din ini dengan jihad di jalan Allah, maka Allah pasti mendatangkan kaum yang lain, orang-orang mukmin yang lain, yang mereka siap untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberpalingan kalian daripada jihad ini, wala tadurruhu syai'an, dan kalian tidak memadaratkan Allah sedikit pun. Dalam arti keberpalingan kalian daripada kewajiban ini tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian yang akan menerima akibatnya, yaitu azab di dunia dan azab di akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Makanya ketika banyak pihak-pihak yang mereka dahulu adalah orang-orang merupakan panutan, orang-orang yang senior, yang mana mereka lebih terdepan di dalam pergerakan ini, ketika mereka berpaling, mereka undur diri, mereka tidak sabar dengan panjangnya perjalanan, akhirnya mereka futur, mereka tarajuk dari prinsip ini, meninggalkan prinsip tauhid dan jihad, mereka merapat ke togut, atau sebagian mereka sibuk dengan dunia, maka Allah menggantikannya dengan apa? Dengan bermunculannya orang-orang, para pemuda yang mereka memikul agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak memadaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Din ini adalah din Allah. Allah menjamin akan menjayakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa untuk menyiapkan orang yang apa? Yang mampu memikul amanah ini sehingga mencapai apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dalam konteks jihad dengan harta, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallau يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Inilah kalian, tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kalian diajak untuk berinfak di jalan Allah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian ada yang pelit, yang bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul mengatakan jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadilah orang-orang musyrik itu dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Jadi kewajiban, sebagaimana jihad dengan fisik adalah kewajiban, begitu juga jihad dengan harta merupakan kewajiban. Ketika diperintahkan untuk berinfak, untuk di jalan Allah, di antara kalian, kata Allah, فَمِنْكُمْ مَيَّبْخَلْ. Di antara kalian ada yang pelit, yang bakhil. Terus Allah mengatakan, وَمَيَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Siapa yang pelit, yang bakhil, maka kebakhilan dia itu kembali kepada diri dia sendiri. Karena apa? Karena infak tidak mengurangi apa yang ada pada seorang. Bila saja sedekah sunnah, sedekah tidak akan mengurangi harta seorang, justru akan menambah hartanya dan akan menambah barokahnya. Rasulullah mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Ketika orang bakhil, maka kebakhilannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah lah yang kaya dan kalianlah orang-orang yang membutuhkan Allah, yang fakir. Terus Allah mengatakan apa? Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan kalian kalau berpaling, berpaling dari menunaikan kewajiban ini, dari apa? Jihad dengan harta, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain yang mereka diseru untuk infak di jalan Allah, mereka memberikan dengan penuh kedermawaan, kedermawanan. Dan apa? Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian mereka itu, kaum yang baru itu, tidak seperti kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam Sunanun Nasri, dalam sunnah kemenangan ini menetapkan sunnatul istibdal. Ketika kemenangan tidak dicapai oleh orang tertentu karena mereka tidak mau melanjutkan jihad fisiknya, jihad hartanya, dan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan kaum yang lain. Ketika satu kelompok sudah rusak, contohnya ketika Al-Qaeda, ketika dahulu menjadi kebanggaan kaum muslimin. Kebanggaan kaum muslimin yang memiliki ghirah keislaman. Tapi ketika kelompok ini setelah meninggal Syekh Usama bin Laden rahimahullah, terpuruk, tarojuk, dan banyak inhirafat, baik akidah maupun manhaj, maka apa? Allah menggantikannya dengan apa? Dengan yang lain, dengan munculnya daulah Islamiyah. Taliban dahulu menjadi kebanggaan para mujahidin. Ketika inhirafat, kemudian terjadi apa? Penyimpangan-penyimpangan yang nyata, maka digantikan juga dengan yang lainnya, itu dengan munculnya daulah Islamiyah. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala baik kaitan dengan ummah, dengan umat, penyimpangan umat atau negara atau daulah atau dual atau umam, ataupun kaitan dengan penyimpangan individu, ketika satu umat menyimpang atau mereka undur diri dari pembelaan kepada agama Allah, Allah akan menggantikan dengan umat yang lain. Begitu juga ketika sosok yang menjadi panutan menyimpang, mereka taroju daripada al-haq, maka Allah akan menggantikan dengan sosok yang lain. Dalam arti di sini bahwa setiap kita itu tidak aman daripada istibdal. Sehingga dengan kita memahami ini, kita membuat apa? Semakin hati-hati. Karena orang ketika tidak mau menerima kebenaran, akan diberikan ujian dengan menerima al-batil. Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang menolak kebenaran, maka akan disiksa oleh Allah dengan sikap dia menerima kebatilan. Makanya kita bisa melihat kelompok-kelompok, sosok-sosok, individu-individu yang menolak kebenaran yang nyata, yang sudah depan mata, yang dibawa oleh daulah Islamiyah, mereka diberi apa? Ibtila dengan mengikuti kebatilan. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam ayat yang lain tentang sunnatul istibdal ini. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina, izzatin 'alal kafirina." Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman. Ini khitab kepada orang yang beriman. Khitab kepada orang yang beriman, kepada kaum muslimin, kepada kita seluruhnya. May yartadda minkum an dinihi, siapa orang di antara kalian murtad dari agamanya? Berarti di sini menetapkan kemurtadan itu adalah suatu yang waqi', yang akan terjadi, dan itu memang terjadi. Siapa yang murtad di antara kalian dari dinnya, maka apa janji Allah? Ini berarti orang ini telah apa undur diri dari memegang agama Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah pasti akan mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka lemah lembut kepada kaum mukminin, keras kepada orang-orang kafir, mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sunnatul istibdal juga. Ketika orang tarajuk daripada dinnya murtad, dan alangkah banyaknya orang yang sekarang menjadi murtad dari din ini dengan berbagai macam fitnah, fitnah yang menempa umat ini, banyak fenomena-fenomena kemurtadan. Dan kemurtadan ini bukan hanya menimpa orang-orang awam, akan tapi juga menimpa orang-orang yang mereka apa? Mereka sebelumnya terdepan di dalam perjuangan Islam ini. Karena keberadaan seorang sebagai alim, sebagai mujahid, sebagai da'i, itu bukan sebagai mani', bukan sebagai penghalang daripada jatuh ke dalam kekafiran. Jadi barang siapa orang di antara kalian murtad dari dinnya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala tidak diraih kecuali dengan apa? Dengan tauhid dan amal salih. Innalladzina amanu wa amilussolihati sayaj'alu lahumur rahman wuddan. Artinya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka kecintaan. Juga Rasul mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa si hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Setelah dia menunaikan kewajiban, dia menunaikan yang sunnah. Dia senantiasa bertaqarrub kepada Allah dengan hal itu sampai aku mencintainya. Jadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala diraih dengan tauhid dan amal saleh. Allah akan mendatangkan kaum yang seperti itu, yang sifatnya apa? Lemah lembut kepada kaum mukminin dan keras kepada orang-orang kafir. Dan inilah cerminan apa yang kita bisa lihat pada apa? Daulah Islamiyah. Lemah lembut kepada kaum mukminin, keras kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah dan tidak peduli, tidak takut celaan orang yang mencela. Di sini di antara sifat yang Allah terakhir sebutkan, tidak takut celaan orang yang mencela. Kenapa? Karena ketika orang berada di atas prinsip, berarti di sini ada munculnya celaan itu ketika fenomena kemungkaran dan para penganutnya sangat banyak sekali. Makanya daulah Islamiyah ketika menegakkan Islam yang apa murni, yang seadanya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, celaan dari sana sini, dari orang kafir, dari orang murtad, dari orang-orang munafik, dari orang ahli bid'ah, dari orang-orang yang intisab kepada jihad, kepada dakwah, celaan sangat banyak sekali. Kalau seandainya mereka tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka akan terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela tersebut. Tapi karena ini adalah kaum yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Dan semua ini adalah apa? Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu semua karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dalam arti, semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa? Bukan karena murni kiprah pribadi orang tersebut, tapi karena memang murni karunia Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengarahkan orang untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat dan karunia-Nya hendaklah mereka berbahagia, karena hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi sunnatul istibdal ini adalah sunnah yang pasti berlaku, dan kita tidak, jangan merasa aman dari hal ini. Bila saja orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari kita banyak yang terjungkal, maka kita harus lebih khawatir terhadap diri kita dari keterpurukan, dan Allah mengganti diri kita dengan kaum yang lain yang mampu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jadi istibdal itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dielak dan tidak bisa dihindari. Dan yang paling penting bagi kita, bagaimana kita bisa selamat dari hal tersebut dan tidak menjadi orang-orang yang terpuruk. Oleh sebab itu, kita harus selalu apa? Selalu mengawasi diri kita, hati kita, amalan kita, dan kita jangan terikat dengan figur selain Rasulullah SAW. Karena selain Rasulullah SAW tidak ada yang tidak bisa menjadi figur 100%, tapi Rasulullah adalah rujukan kita. Selain Rasulullah ada mungkin salahnya, dan yang menjadi penghalang orang dari menerima kebenaran itu adalah ar-rijal. Makanya Khalid ibn Walid ketika ditanya, kenapa? Apa yang menyebabkan engkau terlambat masuk Islam? Dalam arti tidak di awal Islam masuk Islam. Khalid ibn Walid mengatakan, yang menghalangi saya itu adalah ar-rijal, para tokoh yang saya anggap mereka kaljibal, bagaikan gunung. Khalid ibn Walid orang yang cerdas, orang yang berlian, makanya beliau adalah panglima yang paling hebat sepanjang masa. Tapi kenapa beliau waktu itu masuk Islamnya tidak di awal-awal? Beliau mengatakan ar-rijal, sosok-sosok orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu yang apa membuat saya terpukau dengan mereka. Saya menganggap mereka itu tidak mungkin salah. Saya menganggap mereka kaljibal. Itu ketika orang tidak bisa melepaskan dari figuritas, maka akan terhalang kebenaran itu dengan apa? Dengan figuritas itu. Dan begitu juga orang-orang zaman sekarang, ketika mereka terikat dengan figuritas, sosok-sosok yang dahulu mereka terdepan dalam dakwah, terdepan dalam jihad, komandan, pimpinan. Ketika terpaku dengan hal itu, sedangkan jelas penyimpangannya, maka dia akan terhalang dari menerima kebenaran. Dan kalau seandainya dia tidak mau membuka hati dan meninggalkan penghalang itu dari dirinya, maka dia akan jatuh kepada sesuatu yang lebih dahsyat dari itu. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari keterpurukan. Na'udzubillahi minal hauri ba'dal kauri. Kita berlindung kepada Allah dari